Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu adanya ijma' ulama. Barang siapa secara sengaja sholat dengan membuka aurat padahal mampu berpakaian, sholatnya tidak sah, sebagaimana dinukil oleh Ibn Abdul Barr dalam At-Tamyiz, meskipun ada khilaf yang dinukil antara yang mengatakan bahwa itu tergolong sunan, yakni sunnah min sunanish shalah, al-mu'akkadah termasuk sunnah dari sunnah-sunnah salat yang mu'akkadah. Ini yang tampak pada mazhab Malikiyah. Namun mereka sepakat mengenai batalnya salat jika membuka aurat secara sengaja padahal mampu berpakaian. Hanya saja mereka mengistilahkannya sunnah. Oleh karena itu pendapat ini lemah seperti kata Ibn Abdul Barr. Jika mereka sepakat bahwa sholat tidak sah jika sengaja membuka aurat padahal mampu berpakaian, berarti itu bukan sunnah tetapi fardu dari fardu-fardu sholat, salah satu dari fardu-fardu sholat. Nah, adapun nukilan Ibn Hazm dan Ibn Taymiyyah, Syekhul Islam menukil ulama sepakat bahwa menutup aurat fardu, ya, termasuk fardu-fardu sholat, ini yang dikritik. Nah, sebagaimana dikritik secara tegas oleh Al-Albani dalam As-Samar Al-Mustafa. Karena memang ada nukilan dari Malikiyah, mereka mengatakan sunnah. Selain Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid telah menukil hal itu, dan itu yang dinukil oleh Ibn Abdul Barr, mereka mengatakan sunnah. Nah, jadi ingat baik-baik bahwa dalam hal hukumnya fardu sholat atau sunnah dari sunnah-sunnah sholat, ini yang diperselisihkan. Namun sepakat jika sengaja sholat dengan membuka aurat padahal mampu berpakaian, mereka ijma' sepakat bahwa tidak sah. Baik. Adapun rincian mazhab yang ada dalam hal ini, Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang paling keras dalam masalah aurat, menutup aurat dalam sholat. Mazhab Syafi'i mengikuti pendapat imam mereka, yaitu Al-Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad Ibn Idris Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi, bahwa menutup aurat dalam sholat syarat mutlak, tidak ada maaf bagi yang membuka aurat sengaja atau tidak sengaja, ya, lupa, tidak tahu, terbuka aurat yang terbuka berat atau ringan, banyak sedikit, lama atau sebentar, laki-laki, wanita, mutlak semuanya dianggap batal. Walaupun hanya sehelai rambut. Makanya antum, ya, mungkin biasa mendengar di kalangan kaum muslimat di masyarakat, ya, mereka sangat memperhatikan, tidak mau yang memperhatikan jangan sampai ada rambutnya yang keluar dari kerudung. Ya. Mereka notabenenya masyarakat kita mengenal mazhab Syafi'i, hatta satu lembar, dua lembar, dua helai rambut batal. Nah, baik, ini mazhab Syafi'i. Antum sudah dengar dari keterangan Nawawi dalam Al-Majmu', berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha, la yaqbalullah salata ha'idin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat wanita yang sudah haid atau yang sudah baligh kecuali dengan mengenakan kerudung. Tidak diterimanya salat, ya, menunjukkan itu syarat. Ini dibangun di atas penilaian bahwa hadis itu sahih. Nah, dan sudah disampaikan perselisihan perbedaan ijtihad ulama dalam menilai hadis Aisyah. Al-Albani mengikuti, Al-Albani termasuk yang mensahihkan hadis. Nah, dengan ijtihad bahwa hadis Aisyah itu khilafnya ada yang meriwayatkan mursal hadis Aisyah tersebut. Kenapa diperselisihkan? Karena ada yang meriwayatkan mursal dan ada yang meriwayatkan mausul. Ada yang mursal yang terputus sanadnya, dan itu yang banyak. Rawi-rawi yang meriwayatkan mursal terputus sanadnya dari Nabi SAW, jumlahnya lebih banyak dibandingkan rawi-rawi yang meriwayatkannya dengan mausul, dengan sanad yang bersambung. Nah, dengan sanad yang bersambung sampai kepada Nabi SAW. Syekh Mukbil memilih bahwa yang benar pada periwayatan hadis ini adalah yang terputus, yang mursal, mengikuti ad-Daruqutni. Ya, yang diriwayat ini cacat. Nah, riwayat yang bersambung itu tergolong riwayat yang syadz, riwayat yang ganjil, yang keliru. Nah, ini ad-Daruqutni dan Mukbil al-Wadi'. Sementara Al-Albani mengatakan bahwa sebagian kecil rawi yang meriwayatkan hadis dengan bersambung sampai kepada Nabi itu ziyadatut thiqah, itu tambahan riwayat dari rawi yang thiqah, yang bisa dipercaya, sehingga mensahihkan. Itu gambaran ringkas perselisihan mengenai periwayatan hadis Aisyah. Baik, Ad-Daruqutni dan diikuti oleh Al-Wadi'i menganggap riwayat hadis itu cacat. Ya. Iya. Nah, jadi ada yang putus sanadnya. Nah, yang menyambung hadis sanad sampai kepada Nabi sallallahu itu syad, itu keliru. Sementara Al-Albani menganggap itu tambahan riwayat dari rawi yang thiqah sehingga diterima, disahihkan. Ala kulli hal. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh fuqaha Syafi'iyah. Mari terangkan oleh Nawawi. Nah, dan ini mazhab yang paling keras dalam masalah ini. Baik. Adapun mazhab Hanbali dan Hanafi, mazhab Hanbali mengikuti imam mereka, al-imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Syaibani, dan mazhab Hanafi, mazhab fuqaha Hanafiyah, dia mengikuti imam mereka al-imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit. Dua mazhab ini juga mengatakan syarat, syarat dengan hadis Aisyah tadi, ya, dengan hadis Aisyah menunjukkan itu syarat. Tetapi mereka tidak seketat mazhab Syafi'i. Pada mazhab Hanbali dan Hanafi mengikuti Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, dimaafkan jika ada bagian dari aurat yang terbuka dengan kadar yang ringan. ya, atau katakan dimaafkan jika ada dari aurat yang terbuka, yang terbuka ringan, tidak berat. Nah, yang terbuka dari aurat terhitung ringan, tidak berat, maka dimaafkan. Ya, jika terbuka tanpa sengaja tentunya ya, karena kalau terbuka secara sengaja, padahal mampu berpakaian sudah kita lewati. Nah, kesimpulannya sudah jelas. Jadi pembicaraan sekarang mereka mengatakan dimaafkan, alhamdulillah, Nabi memaafkan jika tanpa sengaja ada aurat yang tersingkap. Tetapi yang tersingkap ringan. Yang tersingkap ringan, tidak berat. Ini dimaafkan oleh mereka. Nah, dengarkan keterangan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, apabila tersingkap ringan atau sedikit dari aurat tanpa sengaja, sholat tidak batal. Ini telah distatementkan dinyatakan oleh Ahmad. Dan ini pula pendapat Abu Hanifah. Adapun Asy-Syafi'i, ia berpendapat batal. Karena hal itu adalah hukum, yakni alasan Asy-Syafi'i, karena hal itu adalah hukum yang terkait dengan aurat. Sehingga sama antara sedikit dan banyak, ringan dan berat, tidak ada bedanya. Ya, seperti halnya hukum aurat yang terbuka dari pandangan. Sedikit atau banyak, ringan atau berat, tidak boleh. Ya, terbuka dari pandangan. Begitu pula dalam sholat. Nah, disamakan. Sehingga tidak dimaafkan. Ini alasan Asy-Syafi'i. Ya, jadi sudah kita dengar tadi, adapun Ahmad dan Abu Hanifah, keduanya memaafkan jika tersingkap ringan sedikit dari aurat tanpa sengaja. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menyebutkan dalil yang menjadi pegangan Al-Imam Ahmad mazhab Hanbali dan yang sepakat dengannya untuk memaafkan apabila yang terbuka, yang tersingkap dari aurat ringan sedikit tanpa sengaja. Dalilnya adalah hadis Amr bin Salamah. Dalilnya adalah hadis Amr bin Salamah. Hadisnya dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis itu menceritakan, Amr bin Salamah bercerita bahwa dia bersama kaumnya menetap di suatu tempat yang berair, merupakan sumber air yang dilewati oleh para musafir. Ya, para musafir, mereka mesti melewati tempat mereka menetap karena di situ sumber air. Ya, Amr bin Salamah bercerita, para musafir yang berkendara unta, mereka lalu lalang, ya, dalam safar mereka melewati tempat mereka, tempat Amr bin Salamah. Ya, dan Amr bin Salamah bersama kaumnya bertanya mengenai Muhammad as-Salam, Nabi yang diutus, ya, mendapat wahyu. Kemudian mereka menjawab, ya, mereka menyampaikan, ya, ayat yang mereka dengar dari Nabi Sallam, dan Amr bin Salam ini cerdas. Nah, dia langsung menghafal ayat-ayat yang dibacakan oleh mereka, oleh para musafir itu yang datang, ya, mendengar dari Nabi Sallam, dan mereka membacakan ayat itu. Amr bin Salam cerdas, dihafalkan oleh dia. Jadi banyak hafalan Qurannya. Nah, bangsa Arab, ya, yang jauh dari Quraisy, mereka punya mauqif, mereka punya sikap menunggu. Nah, kata mereka, kalau Muhammad berhasil menundukkan kaumnya, mengalahkan kaumnya Quraisy, berarti itu bukti bahwa dia memang nabi. Mereka menunggu itu. Nah, kata Amr bin Salamah, ketika terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, terbuktilah bahwa berarti memang Muhammad SAW adalah nabi. Akhirnya orang-orang Arab yang ada di sekitar Makkah, yang jauh dari Makkah, pada berdatangan untuk masuk Islam. Nah, termasuk kaumnya, ayahnya Amr bin Salamah ini, ya, pergi menemui Nabi SAW, ya, belajar Islam. Nah, ayah Amr bin Salamah ketika pulang membawa ajaran dari Nabi SAW, di antara yang diperintahkan oleh Nabi, jika mereka sholat, yang mimpin sholat, yang mengimami sholat adalah yang aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ternyata di kaumnya yang paling banyak hafalan Qur'annya siapa? Amr bin Salamah. Karena itu tadi, dia cerdas. Jika ada orang-orang yang lewat, ya, membacakan ayat dari Nabi Islam, dia langsung hafal. Kita dengar dari ceritanya. Maka dia yang disuruh maju untuk jadi imam, padahal umurnya, kata dia, faqaddamuni baina aydihim, maka saya disuruh maju di depan mereka, ini orang-orang tua, masyayikh ini orang-orang tua, ya, wa ana ibnu sit au sab'i sinin, padahal saya adalah anak kecil yang baru berumur 6 atau 7 tahun. Masya Allah, baru 6 atau 7 tahun umurnya. Nah, as-syahid setelah mendengarkan kekalian aurat, kata dia, wa kanat alayya burdatun, dan adalah, ya, pakaian yang aku punya adalah burdah, sejenis pakaian burdah. Kuntu, kata dia, kata Amr bin Salamah, kuntu adalah aku, Idza sajadtu, apabila aku sujud, taqallafat anni. Burdahku itu ketarik. Ya. Faqalat imra'atun min al-hayy. Yani ketarik burdahnya, jadi kelihatan pantatnya. Nah, faqalat imra'atun min al-hayy, maka kata salah satu perempuan yang ada di kampung, yang ikut berjamaah di belakang, ya, yang menyampaikan kepada kaumnya, menyampaikan kepada kaum lelaki, ala tughaffu 'anna istiqarikum, ala tughaffu 'anna istiqarikum, tidakkah kalian menutup dari kami pantat dubur qoris kalian, imam kalian, kelihatan. Nah, fashtarau, ketika datang aduan ini, ya, kaum lelaki faham, fashtarau, mereka pun membelikan pakaian. Faqata'u li khamisan, maka mereka pun, ya, memberikan aku gamis pengganti burda yang kekecilan tadi itu. Nah, sama kata Amr bin Salamah, fama farihtu bi syai'in farhi bidzalikal khamis. Sama hari itu bisa ingin farahi di dalam kamis. Aku tidak karena gembira seperti kegembiraanku dengan ganis yang diberikan. Nah, jadi ini memang keadaan mayoritas sahabat. Ya, banyak dari sahabat itu kondisi mereka ya memprihatinkan. Dan pada masa itu memang masih ya awal-awal Islam, sebelum ditaklukkan Persia Romawi, sebelum banyak harta, kondisi sahabat ya sederhana. Dan kalian tahu kan, nah, berdatangan secara bergantian orang-orang yang miskin, dan mereka mengambil pojok belakang masjid yang mereka disebut Ahlus Suffah. Nah, adapun ini bukan di Madinah, ya. Ini posisinya, ya, jauh dari Madinah. Nah, di tempat yang kalian dengar tadi dari awal hadisnya. Baik. Tetapi peristiwa ini terjadi di masa Nabi SAW. Artinya Amr bin Salamah tidak punya pakaian kecuali itu. Artinya dia punya uzur. Memang burdah, pakaian yang dimiliki burdah itu. Kalau dia sujud, ketarik, kelihatan pantatnya. Nah, setelah diadukan oleh kaum wanita, salah satu wanita yang melihat, langsung diberikan. Dan diberikan dengan ganis. Setelah itu ya tidak terbuka lagi tentunya auratnya. Artinya kejadian itu yang menimpa dia karena uzur. Uzurnya apa? Dia tidak mampu berpakaian kecuali yang dia miliki burdah yang kecil itu. Namun setelah diganti ganis, ya tidak terulang tentunya. Nah, kata Ibnu Qudamah, perkara ini, kejadian ini tersebar dan tidak ada yang mengingkari. Tidak ada riwayat yang sampai kepada kami, kata Ibnu Qudamah, tidak ada riwayat yang sampai kepada kami bahwa Nabi SAW mengingkari. Tentu peristiwa itu sampai kepada Nabi, karena ini terkait dengan hukum dalam sholat. Tentu ini menyebar, ya, dan sampai ke Madinah, sampai kepada Nabi dan sahabat, meskipun ini tempatnya jauh. Ya. Tidak ada riwayat yang sampai kepada kami bahwa Nabi SAW mengingkarinya. Tidak juga dari kalangan sahabat Nabi SAW. Nah, kemudian Ibnu Qudamah menjelaskan. Apabila sholat sah dengan sebagian aurat, terbuka, dan yang terbuka kategorinya berat. Karena yang terbuka pantatnya, bagian tubuh, berat gitu. Nah, yakni bagian yang berat, yang terbuka. Tidak ringan kalau itu. Beda kalau ujung paha masih mending. Ini pantatnya, bagian duburnya. Nah, radhiyallahu anhu. Ya. Tetapi dalam keadaan berudur. Ya. Terbuka berat, kategorinya berat dalam keadaan berudur. Nah, antum sudah paham apa maksud Ibnu Qudamah dalam keadaan berudur. Udurnya apa? Karena Amr bin Salamah pakaiannya yang dia punya cuma ini. Hanya itu. Burda itu yang kecil, yang ketarik itu. Nah. Ini ada bagian dari itu yang terbuka ketika dia sujud. Nah. Tidak mampu selain itu. Buktinya apa? Jamaah membelikan apa? Gamis sebagai penggantinya. Artinya kalau dia tidak mampu selain itu. Makanya ketika dibelikan gamis, dia senang sekali. Nah, radhiyallahu anhu. Senang sekali ketika dibelikan gamis. Nah, berarti dia berudur. Jadi terbukanya itu karena udur. Yani memang dia tidak mampu berpakaian selain itu. Dan ternyata dimaafkan. Nah. Kata Ibnu Qudamah, jika itu dimaafkan, padahal yang terbuka berat, kategorinya berat, namun dengan dalam keadaan ada udur, maka dalam keadaan tidak ada udur, dalam keadaan tidak berudur, dalam arti mampu berpakaian yang menutup aurat dengan baik, itu tidak berudur, yang mampu berpakaian dengan menutup aurat dengan baik, dalam keadaan tidak berudur, dibedakan antara terbuka ringan sedikit dari aurat dan terbuka banyak berat. Jadi dibedakan kalau tidak berudur, yakni mampu berpakaian tetapi ada yang terbuka aurat. Dibedakan apabila yang terbuka ringan atau sedikit, ya, dibandingkan jika yang terbuka berat, ya, yang terbuka banyak, dibedakan. Artinya, seperti yang kita dengar, jika yang terbuka ringan, sedikit, dimaafkan. Jika yang terbuka berat, banyak, tidak dimaafkan. Karena dalam kondisi tidak berudur, yakni mampu berpakaian. Nah, punya pakaian yang layak, yang menutup aurat. Tapi terjadi ada aurat yang terbuka, nah di sini dibedakan. Ya, ini tanpa sengaja ya. Jadi dia sudah berpakaian yang layak. Namun, qadarullah tanpa sengaja yang terbuka, nah di sini dibedakan. Jika yang terbuka, ringan, sedikit, dimaafkan. Jika yang terbuka, berat, banyak, tidak dimaafkan. Beliau, ya na'am, mengatakan di antara alasannya selain pendalilan dengan hadis tadi adalah sebagaimana dimaafkan hal itu dimaafkan karena hal yang sulit dihindari. Nah, terbukanya bagian dari aurat sedikit ringan merupakan hal yang sulit dihindari. Hal yang sulit dihindari terkadang sedikit tersingkap, ya. Kalau pada wanita misalkan terkadang ada yang nongol sehelai rambut, dua helai rambut tanpa sengaja, ya. Terkadang ujung paha sedikit tersingkap, gitu misalkan. Hal yang sulit dihindari sehingga dimaafkan seperti halnya dimaafkan najis yang sedikit, najis yang ringan, darah, ya. Sebenarnya dimaafkan darah najis yang sedikit yang ringan gitu. Itu tambahan alasan yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Asalnya berat pendalilan dari hadis tadi yang sudah kita dengar. Nah, pendalilan ini juga disebutkan oleh alasan tadi yang kita dengar bahwa hal yang sulit dihindari, ya, terbukanya aurat sedikit ringan itu terkadang terjadi. Sehingga dimaafkan ini juga disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam syarah Umdah. Syarah Umdah al-Ahkam. Nah, setelah itu Ibnu Qudamah menjelaskan apa kriterianya sekarang. Jadi sudah jelas sekarang ya. Sudah kita dengar apa dalilnya. Kalau begitu, apa dalil fuqaha Hanabilah memaafkan, apa dalil Imam Ahmad memaafkan, dan yang sependapat dengannya memaafkan kalau jika ada aurat terbuka ringan sedikit. Dalilnya hadis Amr bin Salamah. Kalau ada yang mengatakan yang terbuka auratnya Amr bin Salamah itu berat, mantapnya, bukan ringan itu. Jawabannya dia punya udzur, pakaian yang dipunyainya hanya itu. Buktinya jamaah setelah dilapori oleh salah satu wanita yang melihat segera membelikan gamis yang layak. Dan dia senang sekali dengan itu dan tidak pernah lagi terbuka setelah itu. Berarti kan memang ada udur, ya, kemampuannya hanya itu saat itu. Nah, baik. Namun mengingat ternyata dimaafkan, padahal berat aurat yang terbuka karena ada udur. Dari sini dipetik bahwa dalam keadaan tidak ada udur, tanpa sengaja terbuka ringan sedikit dari aurat dimaafkan, itu sulit dihindari. Baik. Nah, sekarang apa kriterianya? Bagian aurat yang terbuka dianggap ringan sedikit, ya? Apa kriteria jadi patokan barometernya ini? Apa yang menjadi barometer? Jawabannya kata Ibnu Qudamah dan ini juga disetujui oleh di antara majelis Ibnu Utsaimin, ini mazhab Hambali. Nah, ini masih kembali dari Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin. Kriterianya kembali kepada adat, kembali kepada adat kebiasaan. Secara adat, menurut kebiasaan, apakah itu termasuk ringan atau berat? Patokannya, barometernya adalah adat kebiasaan kaum muslimin. Apabila secara adat menurut kebiasaan itu dianggap ringan, berarti ringan. Apabila itu dianggap berat, berarti berat. Nah, ini Imam Hanbali, baik dalam al-Insaf, Ibnu Qudamah, Ibnu Uthaimin mendukung pendapat ini. Ibnu Uthaimin dalam Syarhul Munqidh. Jadi kesimpulannya, pada Imam Hanbali dicatat pada Imam Hanbali, ya, dan ini disetujui oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Uthaimin, apabila bagian aurat yang tersingkap kadarnya ringan, kadar bagian aurat yang tersingkap tergolong ringan menurut pandangan mata itu ringan secara adat, ya, secara kebiasaan itu, secara tinjauan pandangan mata itu ringan sedikit, meskipun itu terbuka sepanjang sholat dalam keadaan dia tidak sadar, tidak sengaja, maka itu dimaafkan. Itu satu. Yang kedua, bagian dari aurat yang terbuka berat, fatal, berat, tapi yang tanpa sengaja, ya, tapi ketika disadari, saat disadari langsung itu terjadi hanya sebentar. Nah, yang kedua, bagian dari aurat yang tersingkap berat, fatal, tetapi berlangsung singkat. Karena langsung disadari dan langsung ditutup kembali. Ini juga dimaafkan. Pada mazhab Hanbali dan disetujui oleh Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim. Contoh yang pertama, apa yang pertama tadi? Yang tersingkap ringan sedikit, ya, menurut pandangan mata terhitung ringan, ya, berdasarkan adat, ya. Contoh yang tersingkap itu adalah ujung paha. Nah, ada misalkan seukuran kuku gitu, seukuran kuku kecil sedikit dari ujung paha tersingkap tanpa sengaja sepanjang sholat. Nah, dia tidak sadar, maka ini dimaafkan. Sholat tetap sah. Baik. Contoh yang kedua, yang tersingkap berat, fatal, tapi singkat karena langsung disadari dan langsung ditutup. Misalkan yang tersingkap bagian kubul, ya, bagian dubur, bagian pantat misalkan, ya, dubur. Coba perhatikan, secara adat jika bagian yang terbuka adalah kubul atau dubur, meskipun seukuran kuku misalkan terlihat dari kubulnya, kemaluan depan atau belakang, kira-kira fatal atau tidak? Berat, kan? Fatal bagian itu. Iya. Nah, namun jika itu singkat, hatta berat, fatal, singkat, dan langsung ditutup, dimaksa. Contoh, disebutkan berapa ini. Saat dia ruku, ya, misalkan dia pakai sarung, misalkan. Nah, penutup orangnya cuma sarung. Nah, kalau orang dulu kan tidak mengenal yang namanya celana-celana seperti yang sekarang. Nah, sarung saja gitu. Lagi sholat, tiba-tiba datang angin kencang, terbuka. Oh, langsung ditangkap sarungnya, ditutup lagi gitu. Nah, jadi terbuka singkat tadi. Di sini, pada masa kembali dimaafkan. Itu tergolong berat, yang terbuka berat, tapi singkat langsung ditutup kembali. Kata Imam Al-Faymin, tidak apa-apa. Dimaafkan. Fattakullah masyarakat. Dia sudah bertakwa semampunya. Tidak sengaja, tiba-tiba angin membuka. Langsung ditutup. Dia sudah berusaha melaksanakan kewajiban. Ini tanpa sengaja. Ketika disadari, langsung ditutup lagi. Fattakullah masyarakat. Dia sudah bertakwa semampunya. Tidak apa-apa. Baik. Lain halnya misalkan contoh silat. Nah, ada orang sholat dengan sirwal yang robek di bagian kemaluan depan atau bagian kemaluan belakang, yang di bagian bubul atau bagian duburnya, sobek di bagian situ, jahitannya lepas. Nah, terlihat ukuran kuku misalkan berat, dia tidak sadari setelah sholat dia lihat Allahul Musta'an, robek rupanya. Kata menurut masyarakat tadi batal apa tidak? Fatal, berlangsung lama, dia tidak sadar kecuali setelah sholat. Batal apa tidak? Batal. Karena ini berat, fatal, dan berlangsunglah lama. Yang dimaksudkan tadi, kalau dia itu hanya berlangsung singkat, misalkan lagi rukuk, tiba-tiba gitu. Kemudian dia langsung berusaha menutupnya. Terbaik. Jadi dia jaga selama sholat yang robek tadi, dipegang, ditutup gitu. Jika memungkinkan ya. Nah, al-mayim jika memungkinkan, jadi singkat saja pas robeknya saja, robeknya saja terbuka, setelah itu dia bisa perbaiki, ya, yang dia pegang mungkin memungkinkan. Jika tidak ya tidak bisa bersih. Nah, adapun jika itu berlangsung lama, ya. Karena itu fatal, bagian yang fatal, yang terbuka berat, fatal. Dan jika itu berlangsung lama, tidak dimaafkan. Jadi dimaafkan tadi kalau bisa diatasi langsung singkat. Iya, dipahami? Yang bisa diatasi itu mungkin misalkan dia lagi di rumahnya, sholat sendiri. Pas lagi robek itu di sampingnya ada sarung, bisa ditarik. Ya, yang dia dibilitkan untuk menutup. Gerakan sedikit tadi. Tidak terlalu banyak bergerak. Mungkin. Jadi, kalau di masjid sholat berjamaah, apalagi pakainya pakai pantolun, biasanya yang robek itu yang pakai pantolun gitu yang sempit. Sudah sih bagaimana caranya. Tapi jika ada celah dalamnya kan enggak terlihat. Nah, meskipun robek tertutup oleh celah dalam, masih aman. Nah. Ini gambaran mengenai menutup aurat ya. Jadi mashatan tadi lebih baik daripada dalam kriteria yang dimaafkan lebih baik daripada mazhab Hanafiyah. Al-Imam Abu Hanifah menggunakan logika mengatakan jika yang terbuka seperempat bagian aurat dimaafkan. Jika seperempat bagian aurat yang terbuka dimaafkan. Nah, ini dasarnya tidak ada. Nah, sulit, lemah. Nah, adapun mazhab Hambali mengembalikan hal itu kepada adat. Dan itu qaidah fiqh, yaitu suatu perkara yang kriterianya atau batasannya tidak ditetapkan dalam syariat, maka dikembalikan kepada urf, kepada adat, kebiasaan. Nah, jadi apa yang menurut kebiasaan atau adat itu dianggap ringan, berarti ringan. Dianggap berat, fasad, berarti fasad. Sudah kita dengar sebagian contohnya tadi. Nah, dan perlu diingat di sini, dan ini diingatkan oleh Ibnu Qudamah, juga disebutkan dalam Ibnu Taimiyah dalam Syarh Umdah, bahwa untuk aurat yang mughalladhah, nah kita ini belum masuk ke penjelasan pembagian aurat yang ada di kalangan ulama, ya, para Hambali atau yang lainnya sependapat. Kita akan pelajari nanti pembagian aurat, ada yang dianggap mughalladhah. Ya, sebagaimana disebutkan tadi di mazan. Aurat yang dianggap kategorinya berat, aurat berat. Mughalladhah itu aurat yang berat. Nah, yang disebutkan di situ, sebagaimana disebutkan di mazan, aurat yang mughalladhah yang berat itu adalah auratnya wanita, wanita merdeka. Nah, aurat wanita yang merdeka. Nah, beda kan? Kalau pada laki-laki ujung paha terlihat seukuran kuku misalkan ringan, Tapi kalau wanita robek pakaiannya, ada yang bocor, terlihat pahanya, berat loh wanita. Nah, beda kan? Jadi harus dibedakan antara aurat yang mughallazah dengan yang selainnya. Aurat wanita berat. Nah, beda mungkin kalau sehelai rambut ya. Sehelai rambut yang nongol gitu. Ya mungkin itu dimaafkan. Nah, baik. Jadi tampak bahwa sepertinya Allah wa'alam mazhab Hanbali yang terbaik. Nah, Ibn Qudamah, Ibn Utsaimin, termasuk yang berjalan di atas mazhab ini, yang menggabungkan, memadukan seluruh hadis dari dia. Adapun mazhab Syafi'i terlalu berat. Baik, apalagi hadis Aisyah sendiri sudah kalian dengar statusnya diperselisihkan. Karena dia menganggapnya cacat, syad, keliru, seperti ada rebutnya. Dan mungkin mendukung itu. Jadi yang benar-benar dipastikan sahih dalilnya, ayat dan hadis Jabir. Puncaknya perintah. Kewajiban. Sehingga memang kuat ya untuk diberi udur. Seperti udur, kuat untuk dimaafkan, ditolerir. Dengan kriteria disebutkan pada mazhab Hanbali. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Nah, selesai pembahasan kita. Jadi pembahasan berikutnya kita, masalah hukum sudah kita selesaikan. Alhamdulillah. Tersisa pembahasan kriteria pakaian yang menutup aurat. Sebenarnya disebutkan di mata. Dan ini pembahasannya ringan. Ya, sebentar. Kemudian pembahasan berikutnya, dan ini yang agak berat juga pembahasannya, yaitu kriteria atau batasan aurat, batasan aurat pada lelaki dan wanita. Nah, ini nanti pada pertemuan berikutnya. Kriteria pakaian ringan, singkat, yakni mudah dipahami dan pembahasannya ringan, terlalu berat. Nah, yang agak berat pembahasan batasan aurat lelaki dan wanita. Nah, jadi nanti kita bahas dulu, menyelesaikan dulu kriteria pakaian untuk aurat. Nah, setelah itu pembahasan terakhir nanti kita akan bahas batasan aurat lelaki dan wanita dalam sholat dan di luar sholat. Karena ini ada perbedaan, jadi harus difahami ya dengan baik. Barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam.